Nah, kenapa anda di sini kewajiban? Ini tidak bertentangan, ya? Dengan ayat yang mengibaratkan iman, ucapan, amalan dan kewajiban. Ya. Ada yang mengatakan ucapan dan amalan saja. Ada yang mengatakan ucapan dan amalan, maksud mereka ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan ada dua. Ada amalan lisan dan ada amalan hati dan amalan anggota tubuh. Ya, kalau begitu sama saja artinya dengan orang yang mengatakan ya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan dan amalan dan keyakinan sama saja. Jelas? Ya. Maka ibarat-ibarat para a'immah kadang terlihat ada perbedaan, tapi hakikatnya mereka memiliki makna yang sama. Ya. Maka apa qaulu qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Sekarang beliau rinci siapa saja 10 fuqaha yang beliau tanya ini. Kata beliau sa'itu Hisham ibn Hassan faqala qaulun wa amal. وسألت ابن جرير فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل وسألت محمد ابن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت فضيل بن رياض فقال قول وعمل وسألت نافع ابن عمر الجمحي فقال قول وعمل وسألت سفيان ابن عيينة فقال qaulun wa amal. Misbulu ahli fikih. Iya. Nah. Sembilan semua ya. Sembilan. Yang satu lagi apa dia? Setangan kita dah. Hah? Siapa? Yang belum disebut siapa? Halaman berapa? Ya Sufyan al-Thawri ya, yang kurang. Ada sudah Sufyan al-Thawri. Baik. Malik bin Anas. Baik. Ya. Ya harusnya begitu. Baik. Jadi seluruh ulama ini Hassan, Hisham bin Hassan ibn Jurayth, Sufyan al-Thawri al-Musanna, Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman, Muhammad bin Muslim al-Taifi, ya. Kemudian Fudail bin Iyad, Nafi' bin Umar al-Jumahi, Sufyan bin Uyayna, kemudian Malik bin Anas, semuanya berkata bahwa iman adalah qaulun wa amalun. Ya. Nah. Ketemu akhbar anak. Ya. Bagaimana seluruh para ilmu ini tidak ada yang berselisih. Tidak ada yang berselisih. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ya. Ucapan mereka dan pendapat mereka berbeda-beda dari masa ke masa. Ya. Dari masa ke masa. Di mazhab Asy'ariyah saja. Punya sikap yang mereka tetapkan. Terus berkembang mazhab ini. Datang orang belakangannya ditambah oleh Abu Ma'ali Al-Juwayni, ditambah oleh Imam Al-Haramain sifat yang kedelapan disebut dengan nama sifat At-Takwin. Ya. Sifat At-Takwin. Bukan. Terus mereka terdapat silang pendapat. Adapun ahli sunnah keyakinan mereka dari masa ke masa sama. Tidak ada silang pendapat.